Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah terkait bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Naam. Pada pembahasan yang sebelumnya Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang realisasi dari seseorang yang telah menyempurnakan at-tauhid. Nah, di mana dia memiliki keikhlasan yang sempurna pada dirinya, baik dalam perbuatan-perbuatannya atau ucapan-ucapannya dan niatan-niatannya. Demikian pula selamatnya dirinya dari syirik akbar. Demikian pula asghar. Dan selamatnya dirinya dari kebid'ahan serta kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan tunduknya dirinya di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin. Inilah keadaan mereka, orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wal azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Dimulai dari keikhlasan yang sempurna, demikian pula selamatnya dirinya dari kebid'ahan dan kemaksiatan serta taatnya dirinya di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa taala. Naam. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari beliau rahimahullah, wan nasu fi hadzal maqamil azim darajatun. Dan keadaan manusia pada kedudukan yang agung ini memiliki beberapa derajat-derajat. Tentulah keadaan ahli tauhid dari sisi pelaksanaan serta realisasinya terhadap perkara tauhid, baik sempurna atau tidaknya, berbeda-beda antara sebahagian dengan sebahagian yang lain. Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan di dalam ayatnya tentang kriteria mereka ahli Al-Quran, ahli Islam. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Tsumma awratsna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtashid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah." Allah sebutkan bahwasanya ahli Al-Quran, ahli Islam yang menerima kitab Al-Quran ini, Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, kata Allah Azza wa Jalla, zalimul li nafsih. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Mereka bertauhid. Mereka seorang yang muttabi', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan Al-Quran, mempercayai Al-Quran, namun terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan kezaliman, perkara-perkara kemaksiatan selain dari syirik. Minhum zalimun linafsih. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya. Maksudnya adalah terjatuh ke dalam perkara-perkara kemaksiatan yang tidak sampai menghilangkan tauhid dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya masih sebagai seorang yang muslim. Ini golongan yang terendahnya. Di atasnya mereka Allah khabarkan muqtasid. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Maksudnya adalah seseorang yang mencukupkan diri mereka menjalankan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Muqtasid, pertengahan di dalam menjalankan syariat Islam. Dia jalankan yang wajib, dia tinggalkan yang haram. Adapun perkara-perkara yang afdal, perkara-perkara yang dianjurkan, dia tinggalkan, dia tidak kerjakan. Ini muqtasid. Naam. Dan di atasnya mereka Allah khabarkan sabiqun bil khairati bi idznillah. Golongan yang afdal, golongan yang mulia, yaitu mereka orang-orang yang bersegera, sabiq, berlomba-lomba melakukan perkara-perkara kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini golongan yang afdalnya. Di samping menjalankan perkara yang wajib, dia tinggalkan perkara-perkara yang haram, dia juga termotivasi melakukan perkara-perkara yang afdal, perkara-perkara yang disunnahkan, perkara-perkara yang padanya ada nilai fadilah, keutamaan dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah khabarkan golongan ini adalah golongan yang mereka melakukan perkara-perkara kebaikan dan memiliki keinginan hasrat yang tinggi hingga berlomba-lomba melakukan amalan-amalan kebajikan seluruhnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengingatkan ahli ta'ah, orang-orang yang taat, ketika dia taat kepada Allah agar dia sadar taatnya dirinya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan dia akhirnya bisa rutin menjalankan ibadah puasa, baik Senin atau Kamis, ataukah bersedekah, ataukah melakukan qiyamul lail, ataukah perkara-perkara kebajikan yang lainnya. Dia melakukan perkara itu seluruhnya adalah termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni'matun minallah, yang ketika seseorang dia mensyukurinya, maka akan semakin bertambah nikmat tersebut atas dirinya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan ini menyebabkan akhirnya seseorang ketika dia melakukan amalan-amalan kebajikan tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, tidak kemudian merasa bangga diri karena apa yang dia lakukan adalah semuanya berdasarkan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semakin menambah tunduknya dirinya dan syukurnya dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, walikullin darajatun mimma amilu. Beliau berdalil dengan firman Allah, masing-masing mereka memiliki beberapa derajat-derajat seukuran dengan apa yang mereka amalkan, sehingga derajatnya si fulan berbeda dengan si fulan, masing-masing sesuai dengan apa yang mereka amalkan. Walaupun mereka memiliki tauhid, memiliki iman, namun mereka terbedakan dilihat dari sisi amalan-amalan yang mereka amalkan. Naam. Kemudian disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, walaysa tahqiqu tauhidi bitamanni wala bidda'awa al-khaliyati minal haqa'iq. Bukanlah yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid, adalah hanya sekedar seseorang berangan-angan saja yang kosong dari realita kenyataan amalan-amalan perbuatannya. Wala bil halil atilah wala bil huliyil atilah, tidak pula hanya sekedar dengan berhias, namun tidak ada manfaatnya, tidak terbukti hingga sampai kepada kalbunya. Wa innama dzalika bima waqara fil qulubi min aqaida al min aqaidil imani wa haqaiqil ihsan. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, realisasi tauhid adalah berhubungan dengan apa yang menetap di dalam hati-hati seorang muslim. Apa yang menetap di dalam hati-hati seorang muslim, dari sisi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, dari sisi pengagungannya kepada Allah dan Rasulnya, keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla di dalam beribadah, demikian pula dalam perkara iman. Ini semuanya adalah amalan-amalan hati yang masing-masing keadaan seseorang berbeda antara sebagian dengan sebagian yang lain. Disebutkan oleh sebagian ulama terdahulu menyebutkan, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati siyamin wala salatin. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak mengungguli kalian, sehingga menyebabkan akhirnya beliau sebagai seseorang yang mulia di sisi Allah dan sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan seafdal-afdal manusia dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam. Dijelaskan oleh sebagian di antara para salaf, Abu Bakar As-Siddiq tidak mengungguli kita seluruhnya terkait dalam perkara amalan ibadah, banyak berpuasa, banyak sholatnya, banyak amalan-amalan ketaatannya. Bukan demikian tolak ukur yang menyebabkan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan seluruh dari umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walakin bi syai'in ma waqara fil qalbi. Akan tetapi kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu disebabkan karena apa yang menetap, apa yang tinggal di dalam hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berupa iman, yang akhirnya dengan keimanannya beliau digelari dengan As-Siddiq, seseorang yang senantiasa membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika mereka orang-orang musyrikin beramai-ramai mendustakan, bahkan mentertawakan, bahkan mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap itu adalah perkara yang mustahil, sehingga akhirnya mereka menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai celah yang dengannya mereka merendahkan Islam, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menguatkan tuduhan mereka bahwasanya beliau adalah seorang kadzab, seorang pendusta. Wal'iyadz billah, wal'iyadz billah. Di saat manusia mulai meragukan berita yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tampillah Abu Bakar As-Siddiq sebagai satu-satunya umat beliau, sahabat beliau yang membenarkan khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala umatnya mendustakannya, dikala umatnya memperagukan kebenarannya, sehingga di saat itulah beliau digelari dengan gelar Siddiq hadhil ummah, seseorang yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait berita-berita yang beliau sampaikan dari kalangan umat Islam ini radhiyallahu taala anhu. Ini semuanya disebabkan karena apa yang tinggal dalam hati Abu Bakar berupa iman dan keikhlasan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau rahimahullah, hakikat dari tauhid adalah dengan sesuatu yang tinggal di dalam hati-hati manusia. Min aqaidil iman, berupa keyakinan-keyakinan iman. Wa haqaiqil ihsan, hakikat-hakikat ihsan, perkara-perkara kebaikan. Wa saddaqathul akhlaqul jamilah, dan dijujurkan, dibenarkan, ditampakkan dengan akhlak-akhlak yang indah. Wal a'malu salihatul jaliyah, demikian pula amalan-amalan saleh, amalan-amalan yang baik, yang mulia. Sehingga iman itu berhubungan dengan hati, iman juga berhubungan dengan ucapan, iman juga berhubungan dengan perbuatan. Menunjukkan baiknya iman dan sempurnanya iman terlihat dari ucapannya, terlihat dari perbuatannya yang bagus, yang sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Alamin. Dan tauhid juga demikian. Dan tauhid juga demikian. Ketika seseorang dikatakan telah menyempurnakan tauhid, berarti terlihat dari ucapannya, berarti terlihat dari perbuatannya, sehingga dia akan melakukan perkara-perkara kebaikan, sehingga dia akan melakukan perbuatan, ucapan-ucapan yang baik, yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita hakikat dari at-tauhid dengan gambaran yang demikian bagus, yang menampilkan sosok yang mulia, yang sempurna iman dan tauhidnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Mereka inilah orang-orang yang akan masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisabin wal azab. Naam. Faman haqqa tauhida ala hadzal wajhi hasalat lahu jami'ul fadha'il al-mushari ilayha fil bab as-sabiq bi akmaliha wallahu a'lam. Kemudian beliau rahimahullah menegaskan, seseorang yang merealisasikan tauhid dengan sisi yang seperti ini, dengan sisi yang seperti ini, ditampakkan dengan akhlak yang bagus, ucapan-ucapan yang baik, amalan-amalan yang saleh, demikian pula keikhlasan yang sempurna, ketundukan di dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, meninggalkan kemaksiatan, maka beliau menyebutkan hasalat lahu jami'ul fadha'il al-mushari ilaiha fil babi sabiq bi akmaliha. Dia akan mendapatkan seluruh keutamaan-keutamaan yang ada pada perkara tauhid. Dia akan mendapatkan seluruh keutamaan-keutamaan yang telah diisyaratkan pada bab-bab yang sebelumnya, yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan tauhid bi akmaliha, dengan balasan yang paling sempurnanya, dengan balasan yang paling sempurnanya. Di antara pembahasan yang sebelumnya diuraikan oleh beliau rahimahullah, ahli tauhid akan dijamin keamanannya dan akan dihilangkan ataukah dijamin rasa takutnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Akan terjamin ia mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, sehingga dia tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan dijamin mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat, sehingga seseorang yang menjalankan nilai-nilai tauhid dengan sisi yang tadi kita sebutkan, dia akan mendapatkan keamanan tersebut secara sempurna. Dia akan mendapatkan hidayah tersebut secara sempurna. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah juga secara sempurna, hingga dia akan digolongkan oleh Allah termasuk dari ahli jannah bi ghairi hisabin wala adab. Ini keutamaan yang demikian besar. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jangan kemudian kita beranggapan bahwasanya pembahasan tauhid itu tidak menyentuh ranah akhlak. tidak menyentuh ranah perbaikan terkait ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan seseorang, sehingga dianggap perlu untuk kemudian seseorang membahas akhlak dan adab, keutamaan-keutamaan beramal, dan menganggap bahwasanya kajian seputar tauhid adalah kajian yang nantinya akan menyebabkan muncul perpecahan di antara umat, sehingga menyebabkan akhirnya orang-orang kabur dari masjid. Naam. Ini termasuk dari anggapan yang salah kaprah, anggapan yang keliru. Karena kapan seseorang memiliki tauhid yang sempurna, akan terwujud akhlak yang baik pada dirinya. Ucapan-ucapan yang terpuji akan terlontarkan dari lisannya, sehingga dia baik ketika berinteraksi dengan kawannya, baik ketika bertutur kata dengan kawannya. Sebagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dididik oleh Rasul dengan didikan tauhid, mereka menjadi orang yang terbaik dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi yang terbaik dari generasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Baik, kita akan baca selanjutnya masail dari bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Disebutkan oleh muallif rahimahullah fihi masail, di dalam bab ini terdapat beberapa masalah faedah-faedah yang bisa kita ambil terkait bab tersebut. Al-ula, yang pertama, ma'rifatu maratibin nasi fi tauhid. Kita faham, kita akhirnya mengetahui dengan bab ini bahwasanya manusia ternyata bertingkat-tingkat terkait penerapannya terhadap perkara tauhid. Keadaan orang itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna tauhidnya sehingga digolongkan sebagai ahli jannah, yang masuk ke dalam jannah bighairi hisab wal adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Ada yang di bawahnya masuk ke dalam al jannah tapi melalui proses hisab. Ada pula yang di bawahnya masuk ke dalam al jannah melalui proses hisab, juga melalui proses adab. Namun masing-masing Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam al-jannah, dan Allah tempatkan mereka ke dalam al-jannah seukuran dengan apa yang mereka amalkan. Nah, sebagaimana hadis yang sebelumnya telah disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqa ila maryam wa ruhun min wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al amal. Dalam hadis yang sebelumnya dibawakan oleh muallif rahimahullah, keutamaan seorang yang mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, kalimat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Maryam serta ruh dari Allah Azza wa Jalla, mempersaksikan kebenaran al-jannah, kebenaran an-nar. Rasul menjanjikan adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal, ia akan Allah masukkan ke dalam al-jannah berdasarkan amalan apa yang dia amalkan. Maksudnya pada sebagian pentafsiran, ia akan masuk ke dalam al-jannah seukuran dengan nilai amalannya, sehingga seseorang yang dia melakukan amalan-amalan yang sempurna akan Allah masukkan di derajat yang tinggi di dalam al-jannah, yang tidak sebagaimana dirinya Allah tempatkan di yang terendah, hingga yang terendah Allah janjikan mereka pasti akan masuk ke dalam al-jannah ala ma kana minal amal, berdasarkan amalan yang mereka amalkan. Karena ahli tauhid itu darajat, bertingkat-tingkat, maratib, berbeda-beda penerapan nilai tauhidnya sebagiannya dengan sebagian yang lain. Atsaniyah, faedah yang berikutnya, yang kedua, ma makna tahqiquhu. Telah kita sebutkan makna dari tahqiqu tauhid, merealisasikan, menyempurnakan, mewujudkan perkara tauhid. Naam. Sehingga bila mana seseorang yang telah menyempurnakan tauhid dan merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, memiliki keutamaan yang besar, bahkan balasan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya, Allah berikan dengan balasan yang sempurna, yang sempurna sesuai dengan amalannya, maka di dalamnya berisikan hasungan, motivasi untuk kita sebagai ahli tauhid, ahli Islam, untuk senantiasa mengevaluasi ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, bahkan keyakinan-keyakinan kita terkait keikhlasan dan iman, agar senantiasa berupaya untuk menyempurnakannya, memperbaikinya, memperbaiki yang rusak, memperbaiki yang kurang, agar diharapkan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemuliaan dan keutamaan yang besar dengan apa yang kita lakukan dan kita usahakan, yang kita usahakan tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga salah kalau semisal seseorang beranggapan dengan perkara tauhid akhirnya dia bertawakal dengan tauhid. Tidak ada motivasi untuk memperbaiki, tidak ada motivasi untuk bertobat, tidak ada motivasi untuk kemudian beramal. Ini perkara yang salah dan tidak dibenarkan. Namun yang seharusnya difahami dan diterapkan oleh seorang yang mempelajari tauhid, ia terapkan tauhid dan dia berupaya untuk menjalankan konsekuensi-konsekuensi tauhid, baik dalam perkara akidah, keyakinan, ucapan dan perbuatan, agar dia benar-benar bisa menyempurnakan nilai-nilai tauhid tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Atsalitsah, yang ketiga, sana'uhu subhanahu ala Ibrahim, pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bikaunihi lam yakun minal musyrikin, di antara pujian Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah puji beliau sebagai seseorang yang bukan termasuk dari ahli syirik. Menunjukkan Ibrahim adalah benar-benar seseorang yang senantiasa mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian termasuk dari perkara yang mulia, perkara yang terpuji, bahkan perkara yang diwajibkan untuk kemudian kita sebagai umat Islam senantiasa meniru Ibrahim, mencontoh Ibrahim alaihi salatu wassalam, terkait lurusnya beliau di dalam menerapkan keikhlasan dalam perkara ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Kemudian al-khamisah, apakah al-rabi'ah, yang keempat, sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirki. Allah tabaraka wa ta'ala memuji seluruh para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan kaum mukminun, kaum al-muttaqun, karena selamatnya mereka dari perkara-perkara kesyirikan. Naam, dari perkara-perkara kesyirikan. Sebagaimana ayat yang dinukilkan oleh Ma'alif rahimahullah dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-57 hingga 61. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat-sifat ahlil jannah. Sifat-sifat ahlil jannah. Allah sebutkan, innal ladhina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun, والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Di antara sifat-sifat mereka adalah walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari sifat yang terpuji yang mulia, yang dengannya seorang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima, kaunu tarkir ruqyati wal kayyi min tahqiqi tauhid. Seseorang meninggalkan meminta di ruqyah. Karena makna ruqyah adalah talabur ruqyah, meminta orang lain untuk meruqyahnya. Naam, dan kemarin telah kita sebutkan dibolehkan bagi seorang untuk dia meruqyah kawannya ketika sakit, ketika diganggu oleh syaitan dan yang semisalnya. Naam. Yang tercela adalah bila mana seseorang meminta orang lain untuk meruqyah dirinya, sebagaimana hadis yang disebutkan dalam bab oleh muallif rahimahullahu taala, humul ladzina la yastarqun. Wal kayyi, demikian pula meninggalkan pengobatan dengan cara kayyi, ini termasuk dari tahqiqi tauhid, merealisasikan tauhid. Termasuk dari tahqiqu tauhid, ia tidak minta diruqyah. Termasuk pula dari tahqiqu tauhid, dia meninggalkan pengobatan dengan cara kayyi. Nah, sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang sifat mereka orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisabin wal adzab. As-sadisah, faedah yang berikutnya, yang keenam, kata beliau rahimahullah, kaunul jami' litilkal khisal huwa at-tawakkul. Yang mengumpulkan perangai-perangai yang dimiliki oleh ahli jannah sehingga dengannya mereka masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisabin wal adzab adalah tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengumpulkannya, yang menyebabkan mereka tidak minta diruqyah, yang menyebabkan mereka tidak melakukan tatayur, yang menyebabkan mereka tidak melakukan pengobatan dengan cara kai adalah disebabkan karena tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembalinya ke amalan hati, amalan iman, amalan tauhid seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Karena Rasul menyebutkan ketika menjelaskan sifat-sifat ahli jannah yang masuk tanpa hisab, tanpa azab, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila mana kita membahas hakikat dari tawakal, ternyata masuk ke dalam banyak perkara dan amalan. Ketika kita membahas bab tawakal, ternyata masuk dalam banyak perkara dan amalan. Mungkin di benak kita tawakal hanya berkisar tentang masalah rizki. Nah, hanya dalam masalah rizki seorang berusaha, setelahnya bertawakal. Tapi ternyata tawakal juga masuk dalam bab tauhid. Di antaranya adalah benar-benar merealisasikan tauhidnya, ikhlasnya untuk Allah Azza wa Jalla, dengan dia meninggalkan perkara-perkara yang akan bisa mengurangi nilai tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisah, ataukah perkara yang berikutnya, sabi'ah yang ketujuh, umuqu ilmi sahabah bima'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amalin. Dalamnya ilmu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum, karena mereka mengetahui tidaklah mereka mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Rasul akan masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab, melainkan harus disertai dengan amalan. Sehingga tawakal itu berhubungan dengan amalan. Tawakal yang sempurna akan melahirkan amalan yang sempurna, amalan yang soleh dalam perkara akidah, keyakinan, dalam perkara ucapan, dalam perkara muamalah, perbuatan. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Hingga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam membicarakan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, siapakah orang yang masuk ke dalam al-jannah yang dimaksudkan oleh Rasul. Masuknya mereka ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Sehingga mulailah sebagian mereka menyebutkan pendapat-pendapatnya yang berbeda antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Sebagian mengatakan la'allahum alladzina wulidu fil islam walam yushriku billahi syai'a. Barangkali saja mereka adalah orang-orang yang terlahirkan, dia lahir sebagai seorang yang muslim, tidak pernah melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga lahirnya sudah sebagai seorang yang muslim. Dari kecil hingga dia tamyiz, hingga dia baligh, hingga dia menua dan wafat di atas Islam, di atas tauhid, di atas iman. Sehingga mereka memperkirakan orang tersebut adalah orang yang demikian keutamaannya, diiringi dengan amalan yang soleh. Kemudian sebagian yang lain menyatakan la'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali saja mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang langsung menyaksikan sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berjihad langsung bersama Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, merasakan pahit dan getirnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, sehingga mereka memperkirakan orang-orang tersebut adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan mereka memiliki ilmu yang dalam, sehingga dengan dalamnya ilmu mereka, mereka memahami kelompok tersebut adalah orang-orang yang beramal dengan amalan yang mulia, amalan yang afdal, yang tidak diamalkan oleh keumuman dari umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Sehingga bukan akhirnya bertawakal, bertawakal sajalah dengan tauhid yang penting masuk surga. Bertawakal sajalah yang penting seseorang ikhlas di dalam beribadah sudah cukup. Mau melakukan amalan apa saja yang penting tauhidnya. Mau melakukan perkara-perkara kemaksiatan silahkan, yang penting tauhidnya, sehingga dia bertawakal dengan tauhid. Ini perkara yang tidak dibenarkan. Bahkan inilah sebab musabab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu taala anhu mengkhabarkan hadis yang menjelaskan tentang fadilatu tauhid. Seseorang yang mentauhidkan Allah, menjalankan hak Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mengazab dirinya. Inna Allah la yu'adzib man la yushrik bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab seseorang yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Azza wa Jalla. Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, apakah saya boleh untuk mengabarkan berita gembira ini kepada manusia? Rasul mengatakan, la idzan yattakilu, jangan wahai Mu'adz, khawatir nantinya mereka bertawakal, meninggalkan beramal dan hanya berserah diri kepada Allah, menyandarkan urusan mereka dengan perkara tauhidnya. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun faedah-faedah yang lain yang diuraikan dan dijelaskan oleh Mu'alif rahimahullah, kita akan sebutkan pada pembahasan yang setelahnya biiznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.